Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman mazidah. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tema kajian kita saat ini adalah tentang tauhid, yaitu tauhid kewajiban terbesar dan misi dakwah para nabi. Yang intinya kita akan membahas untuk saat ini adalah hal-hal yang sifatnya global yang perlu kita ketahui tentang tauhid. Dan tentu saja secara rincinya tentunya akan menjadi pelajaran antum semua ya di ma'had Al-Imam Syafi'i ini nanti ya. Kenapa saya katakan secara global? Ya karena memang tidak akan cukup waktunya. Kalau kita berbicara tentang tauhid ya, maka sebagaimana yang telah disebutkan di dalam judulnya, kita berbicara tentang perkara yang paling penting. Kita berbicara tentang kewajiban terbesar kita sebagai umat manusia. Perkara yang paling penting di dalam hidup kita adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa tauhid ya mustahil kita akan apa? Kita akan selamat baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Karena itu berbicara tentang tauhid tidak cukup waktu kita hanya satu kali pertemuan. Ya, itu pun mungkin tidak sampai satu jam waktunya. Bahkan merupakan sesuatu perkara yang seharusnya senantiasa kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Ya, itu kalau kita bicara tentang tauhid. Kenapa? Karena pentingnya perkara ini. Karena pentingnya perkara ini, ya, dan merupakan perkara yang menjadi perkara prioritas di dalam hidup kita, baik di dalam pelajaran kita, apalagi di dalam amalan kita. Tidak mungkin kita meninggalkan yang namanya at-tauhid. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu memiliki hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan alam semesta ini? Ya. Dan bukan sesuatu perkara yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu dalam keadaan abasa, sia-sia, tidak ada hikmahnya, hanya begitu saja. Dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan tujuan dan hikmah tertentu. Apa yang menjadi hikmah dan tujuan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya? Para ulama menyebutkan di situ ada dua tujuan. Yang pertama, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun. Ya, dan juga dari bumi yang semisalnya. Ya, dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya ya, ayat ini merupakan dalil dari Al-Qur'an bahwasanya bumi juga ada 7. Ya, bumi ada 7. Sebagaimana langit itu ada 7, bumi juga ada 7. Ya. Dan tidak hanya ini dalilnya, disebutkan juga di dalam sunnah dan hadis yang sahih tentang 7 bumi. Tapi sahihnya bukan di situ. Yatanazzalul amru bainahun. Di mana perintah dari Allah itu turun silih berganti di antara keduanya, yaitu turun dari langit ke bumi. Apa syahid dari ayat ini? Yaitu yang selanjutnya, lita'lamu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu, dan bahwasanya Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ya, ini tujuan yang pertama, yaitu al-ilm. Lita'lamu, agar kalian mengilmui. Ya, mengilmui akan sifat-sifat Allah. Di antaranya apa? Al-Qudrah tadi. Ya. Mengilmui bahwasannya semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, ini kaitannya nanti kita pembahasannya dengan Tauhid. Ya. Ya. Mengilmui bahwasannya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Ini tujuan pertama dari penciptaan. Ya, yaitu al-ilm. Tujuan yang kedua, adalah yang sebagaimana yang kita sebutkan pada pelajaran tadi, pada maghrib, yaitu pada surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ini hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian menukilkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ya'budun di sini adalah yuwahidun. Ya, adalah yang agar mereka mentauhidkanku. Ya, mentauhidkanku. Mengesakanku di dalam peribadatan. Ya, ini tafsirnya Ibnu Abbas yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas mengatakan atau diriwayatkan dari beliau, ya, setiap makna ibadah yang ada dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid, pengesaan dalam perkara ibadah. Ya. Ini tujuan dari diciptakannya makhluk, terutama jin dan manusia. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-amal, ya, Karena ibadah ini dalam bentuk apa? Amalan. Ya, dalam bentuk amalan. Ya, ini ada kaitannya sekali lagi dengan perkara tauhid yang akan kita bahas. Ya. Nah, kembali kepada tauhid. Apa yang dimaksud dengan at-tauhid? Dan kenapa tauhid ini adalah suatu perkara yang sangat penting sekali? At-tauhid secara bahasa, ya, secara bahasa maknanya adalah merupakan masdar, ya, ini secara bahasa, ya, merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Ya. Ini kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab, ya enggak apa-apa kalau belum paham. Yang artinya, ya, wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Yang artinya menjadikan satu. Menjadikan satu. Namanya tauhid. Ya, menjadikan satu, mengesakan. Ini yang disebut dengan at-tauhid. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang tauhidullah, tauhidullah, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, maka makna tauhid adalah ifradullahi bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhidullah, ya, adalah ifradullahi bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengertian dari tauhid. Kemudian at-tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, pembagian tauhid. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang pembagian tauhid. Yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Yang pertama, apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah? Apa yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Yaitu an ya'taqidal 'abdu annallaha huwar rabbul mutafarrid bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yaitu seorang hamba meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb satu-satunya di dalam penciptaan, memberikan rezeki dan pengaturan alam. Ya, Allah satu-satunya Rabb adalah Rabb yang satu-satunya di dalam penciptaan berikan rezeki dan pengaturan alam. Ya, bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Keyakinan terhadap perkara-perkara ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, yang berikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Ya. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid al-uluhiyah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah. Yaitu bahwasanya seorang itu meyakini, ya, kemudian dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, seorang hamba dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada orang soleh, ya, apalagi beribadah terhadap atau kepada benda-benda. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada pengertian tauhid tadi, mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan. Ya, di antara kekhususan Allah yang pertama adalah rububiyahnya. Ya, bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Ya, yang kedua bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini dalam perkara uluhiyahnya. Ya. Tauhid al-uluhiyah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Yaitu keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah. Ini pembahasan kita sebelum maghrib tadi, sebelum Isya tadi batal maghrib, ya, yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah, kita bahas tentang kaidah yang berlaku dalam perkara sifat-sifat Allah, itu bagian dari, ya, tauhid al-asma wa sifat ini. Ya, tauhid al-asma wa sifat. Ya. Nah. Kaitannya dengan ayat, dua ayat yang kita sebutkan tadi, pembagian tauhid ini, sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya tauhid itu ada dua, tauhidul ilmi dan tauhid amali. Ya, tauhidul ilmi dan tauhid al-amali. Tauhidul ilmi itu adalah seorang mengilmui, ya, mengilmui, meyakini, ya. Sementara tauhid amali, seorang itu mengamalkan apa yang dia ilmui. Ya, dan pada hakikatnya pembagian tauhid ini tidak berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi. Karena kalau kita perhatikan, tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, itu sifatnya adalah mengilmui dan meyakini. Ya, mengilmui dan meyakini. Ya, seorang mengilmui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, ya, yang maha memberikan rezeki, yang maha menguasai, yang maha mengatur alam semesta, yang maha menyembuhkan dan lain sebagainya. Ya, yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Allah, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sifatnya adalah kita ilmui, kita yakini dan kita tetapkan, ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena itu ketika kita bicara apa dalilnya, dalilnya adalah ayat dari surat At-Talaq, ya, ayat ke-12 tadi. Ya, ayat ke-12 tadi. Ini tauhid al-ilmi. Yang kedua, tauhid amali, yaitu pengamalan. Kalau sifatnya pengamalan, itu pengamalan dari seorang hamba kepada Allah. Berupa apa? Berupa ibadah. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah tadi. Dalilnya apa? Dalilnya tadi surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang kita sebutkan. Ya. Nah, berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya at-tauhid, baik itu tauhidul ilmi, ya, begitu juga tauhid amali. Tauhidul ilmi kaitannya dengan rububiyah Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhid amali adalah kaitannya dengan tauhid uluhiyah, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya. Merupakan tujuan dari penciptaan. Kedua-duanya merupakan tujuan dari penciptaan, mengilmui dan mengamalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menciptakan makhluk, menciptakan manusia bukan sesuatu kebetulan, sesuatu perkara yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada hikmah di balik itu, tidak. Tapi di situ ada hikmah yang besar. Ada tujuan yang, ya, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa tadi? Al-ilmu wal amal. Nah, karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Ya. Yang mana para rasul ini mereka mengajarkan kepada manusia, kepada umat mereka masing-masing, apa yang menjadi tujuan dari mereka. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Ini tujuan pengutusan Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus Rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq, ya, dan agama yang hak. Yang disebutkan oleh para ulama yang dimasukkan dengan al-huda itu adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq itu adalah al-amal salih, amalan yang salih. Ya, maka tujuan pengutusan dari Rasul adalah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ya. Yang mana yang paling utama dari perkara tersebut adalah at-tauhid. Perkara yang paling utama dari ilmu dan dari amalan adalah perkara tauhid sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang merupakan tujuan dari penciptaan. Ya. Mengilmui dan mengamalkan. Nah, karena itu kita dapatkan yang namanya dakwah al-anbiya, dakwah para rasul kepada umatnya masing-masing itu adalah dakwah ila tauhid. Ya, dakwah kepada perkara tauhid. Dakwah yang menyerukan kepada tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang menjadi seruan setiap rasul kepada umatnya? U'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Apa itu taghut? Di antara makna taghut, ya, kalau pengertian secara umum adalah pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ma tajawaza bihil al-had, apa-apa ya yang dia itu melampaui batas. Ya, itu makna taghut. Karena berasal dari kata togo, ya togo, ya togo, ya togo, melampaui batas. Nah, taghut adalah apa-apa yang melampaui batas dari yang seharusnya. Apakah itu minal ma'bud, dari perkara yang diibadahi, minal matbu', perkara sesuatu yang diikuti atau orang yang diikuti, minal muta, ya, sesuatu yang ditaati. Ya, ini pengertian at-taghut. Ya, dan disebutkan ru'us ut-tawaghit itu khamsa. Ru'us ut-tawaghit, at-tawaghit kathirun. Tawagit itu banyak, yang namanya tawgut itu banyak, tetapi ru'usuhum, pentolan mereka itu ada lima. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Ya. Yang kedua, wa ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha diibadahi. Ya. Nah, makna yang kedua ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yaitu siapa-siapa yang diibadahi selain daripada Allah, ya, u'budullaha wajtanibut tagut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut, yaitu jauhilah kesyirikan, jauhilah hal-hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk menyempurnakan faedah, kita sebutkan tiga lagi. Ya, tadi, ru'usut tawagit ada lima. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Yang kedua, man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Yang ketiga, wa man yad'u ila ibadati nafsih. Ya. Seseorang yang menyeru, ya, mengajak untuk beribadah kepada dirinya, ya, beda ya nomor dua yang tiga. Yang nomor dua, ya, bisa saja dia tidak menyeru. Yang nomor tiga ini menyeru. Yang keempat, waman yadda'i ilmal ghaib. Ya, barang siapa yang mengklaim memiliki ilmu ghaib. Ya, yang kelima, waman yahkum bi ghairi ma anzalallah. Mereka yang berhukum selain dengan hukum Allah. Ini lima tagut atau lima pentolan tagut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di akhir al-usul thalatha. Ya, nanti insya Allah kalian pelajari itu. Ya, rinciannya. Nah, pembahasan kita, ya, adalah yang kaitannya dengan kesyirikan. U'budullaha wajtanibut tagut. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut, jauhilah kesyirikan. Apa ini? Inilah yang disebut dengan tauhid. Ya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tinggalkan tagut, tapi mengatakan jauhilah tagut. Ya, ijtanibu, bukan utruku. Kenapa demikian? Karena makna menjauhi itu maknanya lebih dalam daripada sekedar meninggalkan. Ya, karena kalau dikatakan ijtanibu, maknanya apa? Dia meninggalkan kemudian menjauhi. Tidak mendekati. Ya, paham? Ya, kalau dikatakan utruku, dia tinggalkan, tapi bisa saja dia berada di dekat-dekat situ. Ya, tapi menjauhi, jauhi yang namanya kesyirikan. Ya, berarti bukan hanya kesyirikannya saja yang ditinggalkan, tapi segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu dijauhi. Ya. Ini maknanya demikian. Ijtanibu wajtanibu tagut. Syahidnya dari ayat ini, ya, yang merupakan ayat ke-36 dari surat An-Nahl adalah seruan para rasul, ya, dakwah para rasul ketika mereka berdakwah kepada umatnya adalah dakwah tauhid. Ya, mengajak umat mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah. Ya. Di dalam perkara ibadah. Oh, berarti perkara rububiyah dan perkara asma wa sifat tidak, itu sudah termasuk satu paket. Ketika diseru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk di situ perkara rububiyah. Ya, dan perkara apa? Perkara al-asma wa sifat. Ya, walaupun nanti perlu diajarkan juga secara rinci. Ya. Kenapa? Karena yang menjadi niza, ya, menjadi pertengkaran dan pertentangan antara seorang rasul dengan umatnya masing-masing, itu adalah perkara ini, tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah, perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak ada yang menentang. Tidak ada yang menentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah mereka tidak mengenal Allah? Mereka kenal Allah. Ya. Mereka beribadah kepada Allah. Ini harus kita paham. Ya, apa buktinya? Buktinya mereka masih ibadah haji ketika itu. Salah satu ibadah yang masih ada, ya, ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, ya. Apakah Ka'bah itu yang membangun rasul? Tidak kan? Yang membangun Nabi Ibrahim. Ya, yang membangun Nabi Ibrahim. Ya. Ibadah haji itu masih ada ketika itu. Ya. Yang namanya Mekah itu menjadi pusat agama. Dan mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang mengaku mewarisi agamanya siapa? Agamanya Ibrahim. Ya, mewarisi agamanya Ibrahim. Tetapi tanpa ilmu. Ya, tapi tanpa ilmu, sehingga ya karena kejahilan mereka di dalam perkara agama mereka, akhirnya apa? Muncul perkara-perkara daru yang tidak diajarkan oleh Ibrahim. Muncul perkara-perkara kesyirikan. Ya. Ketika seseorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, disebutkan dalam kisahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal seseorang yang pertama kali memasukkan kesyirikan dari apa ke tanah apa ke tanah Arab, ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini orang adanya dahulu, ya, dia yang mendatangkan kesyirikan. Dia dianggap seorang yang rajin beribadah, dianggap seorang yang soleh, tetapi tanpa ilmu. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kemudian dia satu saat, ya, ke negeri Syam. Kemudian dia melihat di sana, ya, kaum yang beribadah kepada berhala. Dia menganggap itu adalah perkara yang baik. Ya, akhirnya dia membawa satu berhala. Kemudian dia mengajak orang-orang Arab lainnya untuk beribadah pada berhala. Akhirnya disitulah mulai. Karena mereka melihat, ya, profilnya Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah seorang yang baik di mata mereka, akhirnya mereka ikuti tanpa ada ilmu. Ya. Maka terjadilah kesyirikan. Ya, disembahlah berhala-berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Ya, dan di situ ada berhala-berhala terbesar, Al-Lat, Al-Manna, Al-Uzza, Manah dan lain sebagainya. Ya, ini kesyirikan. Tapi apakah, ya, habis ajaran Ibrahim? Tidak. Masih ada. Di antaranya apa tadi? Yang paling jelas adalah ibadah haji tadi. Setiap tahun orang berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, apakah ibadah haji itu mereka tunjukkan kepada berhala mereka? Sama sekali tidak. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hajinya tersebut. Walaupun dengan hal-hal yang tidak diajarkan, ya, seperti tawaf dalam keadaan telanjang bagi para penduduk yang bukan penduduk kota Mekah, ya, atau wukuf, ya, kalau yang namanya wukuf itu di Arafah. Tapi mereka orang-orang Mekah mengatakan karena mereka berada di tanah haram, ya mereka lebih mulia. Yang wukuf di Arafah itu cuman mereka para pendatang saja. Orang-orang Mekah tidak, mereka wukuf di Mekah. Nah ini, ya intinya bahwasanya mereka beribadah kepada Allah, ya, dan mereka bukan orang yang tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah, dan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, ini salah satu contoh saja, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Perhatikan ini ayat. Ya. "Wala in sa'altahum," seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa mereka? Mereka kaummu. Ya, kaummu. Ya. Bukan orang-orang yang beriman, tidak, mereka yang masih kafir ini. Mereka orang-orang musyrikin. Ya. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Layakulunna, niscaya mereka akan menjawab, kata Allah, khalaqahunna al-azizul alim. Khalaqahunna al-azizul alim. Yang menciptakan langit-langit dan bumi tersebut adalah al-aziz, al-alim. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Aziz Al-Alim, yang Maha Perkasa, yang Maha Mengetahui. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Aziz itu nama dari nama Allah? Al-Alim nama dari nama Allah? Jawabannya iya. Ya. Berarti pertama dalam perkara rububiyah, orang-orang musyrikin itu mengakui. Ya, perkara rububiyah, Allah menciptakan. Ya, mereka mengakui bahwasanya menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya, ini keadaan. Kalau kita mau merinci keadaan orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara rububiyah Allah, mereka mengakui. Ya, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengakui sebagian dan mengingkari sebagian. Mengakui sebagian dan mengingkari sebagian. Misalnya yang mereka ingkari adalah nama Allah Ar-Rahman. Ini mereka ingkari. Ya. Yang terhadap tauhid al-uluhiyah, nah di sini mereka kenanya di sini. Ya, tauhid uluhiyah tadi apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Mereka kenanya di sini. Ya. Mereka kenanya di sini. Tauhid rububiyah, perkara rububiyah mereka akui. Al-asma wa sifat sebagian mereka ingkari, sebagian mereka akui, tapi tauhid al-uluhiyah ini yang tidak ada pada mereka. Kenapa? Karena selain mereka beribadah kepada Allah, perhatikan ini. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak. Kita katakan bahwasanya mereka beribadah kepada Allah. Tetapi selain mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, apakah itu? Ya, rinciannya nanti akan disebutkan dalam pelajaran-pelajaran antum nanti. Ya, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu batu, pohon. Ya. Dikatakan mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Tadi yang saya sebutkan. Mereka masih melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Yang namanya Mekah itu menjadi pusat ibadah. Ya, menjadi pusat ibadah. Ya, kalau kita betul-betul membaca sejarah, tarikh, ya, maka kita akan dapatkan yang perkara-perkara ini. Ya, bukan mereka tidak kenal Allah, mereka kenal Allah, mereka beribadah kepada Allah. Hanya saja tadi mereka tidak mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Ya, mereka tidak mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Mereka masih beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para rasul sebelumnya, yang mereka perbaiki dari umat mereka bukan masalah rububiyah. Ya, kenapa? Karena itu tidak ada pertentangan. Tetapi perkara yang paling pokok adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Ya, bagaimana mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah menjadi misi dakwah para rasul. Dakwah para rasul, ya, dari pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Ya, kapan pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi? Jawabannya, ya, bukan pada zaman Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam seorang nabi? Ya, keturunan-keturunan beliau, ya, mentauhidkan Allah. Ketika terjadi peristiwa, misalnya terjadi peristiwa seorang yang kita kenal dengan nama Qabil dan Habil, ya, walaupun nama ini masih dipertanyakan atau dibahas keabsahannya, ya, itu adalah maksiat dari maksiat. Ya, terjadi pembunuhan, ini maksiat, dosa besar. Tapi apakah kesyirikan? Beda, bukan kesyirikan. Ya, walaupun Qabil, ya, dengan pembunuhan tersebut dia telah menjadikan contoh yang buruk untuk umat-umat, ya, manusia setelahnya, sehingga dalam satu hadis disebutkan tidaklah terjadi pembunuhan kecuali dia terkena dosanya, Qabil. Ya, tetapi sekali lagi itu bukan kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Ya, yaitu zaman, disebutkan zamannya Nabi Nuh. Ya, artinya zaman sebelum Nabi Nuh berdakwah. Ya, ketika di situ ada orang soleh. Orang soleh yang mereka beribadah menjadi panutan wafat. Ya, kemudian setan membisiki para pengikutnya untuk dijadikan patung-patung dan gambar-gambar. Ya, patung-patung dan gambar-gambar. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengenang. Awalnya bukan untuk kesyirikan. Ya. Kalau dikatakan awalnya untuk kesyirikan tidak mungkin mau, tapi dikatakan untuk mengenang. Ya, untuk, ya, sebagai mengenang, ya, juga sebagai teladan, ya, mengajarkan kepada generasi berikutnya. Sampai hilang generasi ini, muncul generasi berikutnya tidak tahu, ya, untuk apa patung-patung dan gambar-gambar tersebut dijadikan. Akhirnya apa? Akhirnya mulai sedikit-sedikit hilang luntur ilmu, diibadahi. Itu muncul awal kesyirikan. Ya, kesyirikan, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa? Di dalam perkara ibadah. Karena itu misi para rasul, mulai dari rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama? Nuh alaihi salam. Ya, sekali lagi bukan Adam. Adam nabi, tapi bukan rasul. Ya, kalau kita lihat atau hadisnya disebutkan dalam hadis syafaat, ketika sekelompok orang yang mendatangi para nabi ini datang kepada Nuh, mereka mengatakan, anta awalur rasul bu'itha ilal ard. Engkau adalah awal rasul yang diutus ke muka bumi. Dakwah mereka adalah dakwah ini. Dakwah tauhid. Mengembalikan umat untuk betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai rasul yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam ayat yang lain kita masih bicara ayat-ayat yang sifatnya global. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ini kan global, seluruh rasul, mencakup seluruh rasul. Ya, bahwasanya dakwah rasul itu adalah dakwah ila tauhid. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ini dalil yang kedua, menunjukkan bahwasanya dakwah para al-anbiya itu adalah dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya, surat al-anbiya ayat yang ke-25. Ya, walaqad wa ma arsalna, tidaklah kami utus min qablika, sebelum engkau, mir rasulin, dari kalangan rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak, yang betul, yang benar untuk disembah, diibadahi, kecuali aku kepada Allah. Fa'budun, maka beribadalah kepada aku. Apa ini? Tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhidul ibadah. Ya, kenapa saya lagi? Karena tadi kita sebutkan. Perkara ini yang menjadi nizah, perkara ini yang menjadi ya pertentangan antara Nabi, seorang Rasul dengan kaumnya. Ya, ini adalah dua ayat, surat Al-Anbiya ayat 25, surat An-Nahl ayat 36, ya, ini adalah dua ayat yang secara global, ya, secara umum menyebutkan bahwasanya misi dakwah para rasul adalah apa? Tauhid. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa contoh rasul, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata sama. Ya, ternyata sama. Kalau kita melihat secara rinci dalam surat Al-A'raf, contohnya, dalam surat Al-A'raf, ya, itu akan disebutkan beberapa kisah rasul. Mulai dari Nuh, ya, kemudian Hud, Saleh, Syu'aib, ya, Lut, itu juga. Semuanya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang mereka serukan kepada umat mereka. Mereka semua mengatakan, ya qaumi, ya, ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Ya. Ini disebut, di sini disebut pada surah Al-A'raf ayat 59, surat Al-A'raf ayat 59, ini seruannya Nabi Nuh. Ya, kemudian ayat ke-65 dari surat Al-A'raf, ini seruannya Nabi Hud. Ya. Seruannya Nabi Saleh pada surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Sekali lagi ini contoh. Ya. Masih ada yang lainnya. Ini contoh. Ya. Apa kata mereka kepada umat mereka? Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairu. Ya, tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah untuk kalian. Apa ya, yang tidak adanya ini tidak ada apa? Ya, karena kalau kita katakan wujudnya saat ini, wujudnya banyak sekali yang diibadahi selain daripada Allah. Iya kan? Kalau kita katakan apakah yang dimaksud sini tidak adanya ini berarti tidak ada sama sekali yang diibadahi selain daripada Allah? Jawabannya ya tidak demikian, karena banyak sekali yang diibadahi selain daripada Allah. Ketika dikatakan tidak ada di sini, ya, begitu juga ketika dinyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, la, ya, tidak ada, mananya tidak ada ilah, apakah yang dinafikan, ya, yang dinyatakan tidak adanya itu adalah wujudnya atau apanya? Kalau kita katakan wujudnya, wujudnya jelas banyak sekali yang diibadahi selain daripada Allah. Iya kan? Tetapi yang dinyatakan tidak ada di sini adalah keberhakannya. Bahwasanya ya, apa-apa yang diibadahi dan disembah selain Allah itu tidak berhak. Ya. Itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang tidak benar. Itu yang dinyatakan di dalam ayat ini. Atau dalam perkataan la ilaha illallah. Itu yang dinyatakan, bukan wujudnya. Kalau wujudnya ada. Ya, wujudnya ada, tapi hakikatnya apakah bisa diibadahi? Tidak bisa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwah ila tauhid. Malakum min ilahin. Tidak ada bagi kalian tuh ilah. Tidak adanya apa di sini? Wujudnya atau berhakannya, keberhakannya. Haknya untuk diibadahi. Haknya untuk diibadahi. Ya. Ghairu. Selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dakwah. Sekali lagi yang namanya dakwah para nabi. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke negeri lain, mengutus Mu'ad ke negeri Yaman misalnya, apa yang beliau serukan ya adalah agar menyerukan dakwah la ilaha illallah, menyerukan agar Mu'ad untuk mengajak mereka untuk ya, ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara yang paling urgen, perkara yang paling penting, ya perkara yang menjadi paling prioritas di dalam dakwah, di dalam kehidupan kita, bahkan ini adalah perkara tauhid sekali lagi. Ya, kenapa perkara tauhid? Karena dengan tauhid inilah sekali lagi adalah menjadi keselamatan. Ya, menjadi keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Dan yang menjadi lawan tauhid apa? Kesyirikan. Ya, ketika kita bicara tentang tauhid, pasti kita akan bicara tentang lawannya, yaitu kesyirikan. Ya, kalau tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam peribadatan, berarti yang namanya kesyirikan itu adalah menduakan Allah. Ya, kalau tauhid menjadikan Allah satu-satunya, kalau namanya kesyirikan, selain Allah ada yang lainnya. Berarti tidak satu, ada yang lainnya. Itu namanya kesyirikan. Ya, termasuk di dalam perkara ibadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya, tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Di antaranya apa? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain itu bagi yang Allah kehendaki. Ya. Dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, kalau seorang itu mati dalam keadaan ya melakukan dosa syirik. Ini bahaya. Begitu juga mereka yang mati dalam keadaan syirik ini tadi ya Pak, diharamkan darinya surga. Ya. Innahu man yusyrik billah, Allah Subhanahu wa taala firman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa malid dzalimin min ansar. Ya, sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Maka niscaya Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Ya. Wa ma lidzalimina min ansar. Maka tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim ini. Ya. Kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar sebagaimana Luqman Al-Hakim berkata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau ya melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar, kedzaliman yang paling besar. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kenapa tauhid begitu pentingnya. Karena sekali lagi, ya, sebelum kita bicara keutamaan-keutamaan tauhid yang lain yang begitu banyaknya, ya, bahwasanya yang dengan yang namanya tauhid itu adalah jaminan keselamatan. Ya, jaminan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang dia mereka beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Yang namanya kezaliman, ya pasti kita melakukan kezaliman secara umum. Ya, ya. kedzaliman, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pada tempatnya, pasti kita melakukan, tidak mungkin tidak. Ya, karena itu para sahabat bertanya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, tidakkah kalian mendengar perkataan hamba yang saleh itu Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Yaitu Rasulullah maksudkan bahwasanya di dalam ayat ini, ya, yang dimaksudkan kedzaliman adalah kesyirikan, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Ya. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ya. Ini sebelum kita bicara keutamaan tauhid yang lain, ini adalah paling pokok yang kita pegang, yang bahwasanya dengan tauhid, ya, itulah keselamatan kita. Dan sebaliknya dengan kesyirikan, waliyadzubillah, ini adalah, ya, kecelakaan dan kebinasaan bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah, ya, hal yang sifatnya global, yang memberikan intinya adalah untuk menggambarkan bagaimana apa itu tauhid dan bagaimana pentingnya itu tauhid, ya, walaupun secara global, adapun sekali lagi secara rincinya, ya, tetap harus kita perhatikan dan pelajari, ya, dan kita jadikan prioritas, ya, ketika kita mempelajari, ya, dalam perkara tauhid. Kenapa? Karena ini adalah prioritasnya para anbiya dan rasul. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna. Saya kasih kesempatan satu atau dua pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Riau. Ya. Artinya, dan yang memberi makan dan minum pada pertanyaan yang memberikan makan dan minum kepada pertanyaan dari apa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat berapa tadi? Apa yang jadi masalah? Yang memberikan makan dan minum siapa? Terus jadi masalahnya apa? Ya, berarti ya itu yang kita yakini kan, makanan, minuman bagi bagian dari apa? Nah, berarti salah satu bentuk dari apa? Mengikrarkan, pengikraran dari tauhid ar-rububiyah. Ya kan? Sebelumnya alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Ya, ya ini pengikraran. Ya, pengikraran. Ya tidak masalah kita mengikrarkan. Ya, tidak ada yang masalahnya untuk penekanan. Ya, kenapa sekarang di sini Nabi Ibrahim mengatakan fa innahum aduun li illa rabbul alamin. Ya. Mereka itu adalah aduun li, musuh-musuhku kecuali Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yang telah menciptakanku dan dia yang memberikan petunjuk untukku. Ya, kemudian waladhi huwa yut'imuni wa yaskin, dan memberikan makanku, makan buat untukku dan memberikan minum untukku. Artinya memberikan rezeki secara umum. Nah, ini adalah salah satu hujjah. Ya, salah satu hujjah. Ya, sebenarnya ini sudah masuk dalam rincian dalam ilmu tauhid. Ya, ketika orang-orang musyrikin sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu keanehan, keganjilan. Ketika seorang itu mengakui rububiyah Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Dari mana sisi keganjilannya? Ya, ketika seorang mengakui bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan. Ya, menciptakan dia, memberikan rezeki pada dia. Apakah pantas dia beribadah kepada yang bukan menciptakan dia? Apakah pantas dia beribadah kepada ya sesuatu yang tidak memberikan rezeki kepada dia? Nah, ini seperti itu. Ketika, dan ini sering ya di dalam Al-Qur'an uslub yang seperti ini. Ya, disebutkan masalah rububiyah untuk menekankan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara alam ini dari rezeki, dari hujan dan lain sebagainya. Ya. Berarti apakah pantas kita untuk beribadah kepada yang tidak memiliki sifat-sifat ini? Apakah kita pantas beribadah kepada yang tidak sempurna? Ya. Nah, ini sering. Ya, jazakallahu khair pertanyaannya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ini sekali lagi ya sudah masuk pada perkara rinci ini, akan mendapatkan yang seperti ini. Ya, ketika disebutkan kenapa sekarang pengikraran terhadap tauhid rububiyah, pengikraran terhadap tauhid al-asma wa sifat, ya ini untuk menunjukkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sebagai pencipta, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, ya berarti konsekuensinya berarti hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ya. Ya, sekarang ya siapa kalau bukan Allah gitu loh. Siapa kalau bukan Allah? Ya. Yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Ya, yang mengatur alam raya ini Allah. Ya berarti cuma Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, keadaan kaum musyrikin yang demikian ini adalah satu keganjilan dari sisi ini. Bagaimana bisa mereka menetapkan Allah dalam perkara rububiyah tetapi mereka menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah? Ya. Nah, karena itu dijadikanlah ini sebagai hujjah atas orang-orang musyrikin. Allah yang berikan makan aku, Allah yang berikan minum kepada aku. Kenapa aku beribadah kepada selain Allah? Demikian Allah taala. Jazakallah khair. Ya, satu lagi ya. Di sini tadi dikatakan tauhid adalah apa-apa yang melampaui batas dari apa? Apa melampaui batas ini bisa disebut sebagai hulu? Iya, bagian dari hulu. Iya. Ya, nanti kan itu makan ini masih lagi pada kerinciannya nanti. Tidak setiap orang yang gulu itu ada tingkatannya. Ya, gulu sampai kepada tingkat kesyirikan misalnya. Seperti gulunya orang-orang kaumnya Nabi Nuh tadi yang kita sebutkan. Ya, gulu terhadap orang-orang soleh sehingga terjadi pada tingkat kesyirikan. Ya, gulu terhadap Nabi Isa sehingga menyatakan bahwasanya Nabi Isa ya anak Tuhan atau Tuhan atau dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk gulu. Ya. Nah, itu bisa itu istilah bahasa pemakaiannya harus tepat aja nanti. Ya, tidak mesti namanya berlebih-lebihan pasti kita sebut tagut, apa yang gulu kita sebut tagut, tidak juga. Nanti itu kaitannya dengan pengistilahan dari sisi bahasa saja. Wallahu taala alam. Ya, tapi yang jelas sebabnya itu tadi juga gulu. Ya, di antara sebab kesyirikan yang terjadi itu adalah karena gulu, ya, berlebih-lebihan. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Naktafilahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.